pada kesempatan hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri kajian rutin kita, kajian hadis yang mana sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan daripada bab-bab yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya, sebagaimana apa yang telah kita bahas pada Sabtu yang telah lalu, kita telah sampai pada pembahasan tentang Al-Adhan Wal-Iqamah. Al-Adhan Wal-Iqamah, Babul Adhan Wal-Iqamah, alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan berbagai masailnya. Demikian juga hadis-hadisnya. Senantiasa saya ingatkan bahwasanya dalam kitab ini kita masih membahas kitab Shalah. Maka dari itu senantiasa kita masih membahas abwab atau bab-bab yang masih berkaitan dengan tata cara sholat, kaitan dengan tata cara sholat. Iya, sebagaimana apa yang akan kita bahas ini adalah babu istiqbalil qiblati, babu istiqbalil qiblati, bab menghadap kiblat, bab menghadap kiblat. Menghadap kiblat sebagaimana yang telah ma'ruf bahwasanya menghadap kiblat ini adalah salah satu syarat daripada syarat-syarat sholat. Syarat daripada syarat-syarat sholat, yang apabila salah satu syarat daripada syarat-syaratnya tidak kita penuhi, maka tidak sah sholat kita. Ya, banyak diantara syarat-syaratnya adalah al-muslim, balik, al-akil, jauh daripada najis, jauh daripada hadas besar maupun kecil. Menghadap kiblat diantaranya adalah syarat-syarat sholat. Ya, syarat sholat ini adalah termasuk yang menjadikan sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghadap kiblat. Ya, sebelumnya al-kiblat, kiblat yang ma'ruf itu adalah Mekah. Itu adalah arah ibadahnya kaum muslimin, bahkan sebagai pusat ibadahnya semua orang muwahhidin. Ya, kalau kita lihat sejarah Mekah, ya, sejarah Mekah salah satu riwayat mengatakan bahwasanya Mekah ini dibangun sejak kapan? Ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim. Ada riwayat ada yang mengatakan bahwasanya sejak Nabi Nuh sudah ada. Bahkan salah satu riwayat ada yang mengatakan bahwasanya Mekah sebenarnya sudah dibangun sebelum diciptakannya manusia oleh para malaikat. Ini adalah riwayat sejarah. Sebagaimana ketika air bah yang melanda Nabi Nuh alaihi salam, maka Ka'bah ini runtuh sehingga dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, firman Inna awal baitin wudi'a linnasi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Tetapi dengan sisa-sisa puing-puing setelah ditenggelamkannya oleh sama Nabi Nuh, maka dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Walaupun riwayat itu adalah riwayat yang Allah Ta'ala alam, yang jelas yang masyhur dari ulama bahwasanya Ka'bah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman, "Wa idza'al al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan ketika kami jadikan bait, maksudnya Baitullah Al-Makkah Al-Mukarramah, masabatan lin-nasi wa amna, tempat menetapnya manusia, wa amna, dan tempat yang aman di sana. Wattakhadha min maqami Ibrahim musalla, dan kami jadikan sebagai maqam Ibrahim adalah tempat sholat. Diterus ayat apa? Wa'adna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-thaifina wal-'aakifina wa-ruk'a'is sujud. Dan kami suruh Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Ka'bah, ya, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud, yaitu yang dimaksud adalah salat. Nah, itulah sedikit latar belakang Ka'bah, yang mana Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim adalah menjadi pusat peribadahan manusia dengan berbagai penyimpangannya. Oleh keturunan Nabi Ibrahim hingga Bani Ismail, sehingga pada suatu ketika kafir Quraisy sebelum datangnya Islam pun sempat mengalami kerusakan Ka'bah dan dibangun kembali. Ya, dinyatakan dalam sejarah bahwasanya kalau tidak salah Ka'bah itu dibangun sampai 5 kali. Zaman Ibrahim, zaman Quraisy, zamannya Zubair, dan Turki Utsmani yang terakhir. Nah, itu sedikit singkat daripada silsilah Ka'bah. Akan tapi dalam bab ini kita tidak membahas masalah itu, karena itu tidak berkaitan dengan hukum. Kita di sini adalah akan membahas hukum daripada menghadap kiblat. Hukum menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika sholat itu adalah telah tetap dalam kitab, dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma', ijma' para ulama. Semuanya mengatakan bahwasanya di antara salah sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Ya, harus dia menghadap kiblat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Idza qumta ila sholat fa astighfir wudu'a fastaqbalil kiblah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau mau mendirikan sholat, maka berbaguslah wudunya, wudu kalian, dan menghadaplah kiblat. Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an juga yang mengatakan bahwasanya kiblat adalah, ataupun Mekah adalah kiblat orang salat bagi kaum muslimin. Wa syartun lis-salat, salah satu syarat daripada salat. Akan tetapi pada hukum asalnya, antara sholat sunnah dengan sholat fardu itu keduanya dari sisi hukum kaifiahnya atau tata caranya itu sama. Cara asalnya, hukum tata cara sholat fardu dan sholat sunnah itu sama. Akan tapi ada beberapa hal di sana yang merupakan istisnaya atau pengecualian, ya, pengecualian yang mana tidak harus sama antara sholat nafilah dengan sholat fardu. Salah satunya adalah pada hukum yang akan kita bahas, yaitu menghadap kiblat ini. Menghadap kiblat ini, ya. Kita baca dulu hadisnya yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusaffihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yu'ammi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Bahwasanya Abdullah bin Umar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu, yusabbihu bimana yusalli. Artinya melakukan salat ala dhahri rahilatihi, di atas kendaraannya. Haitsu kana wajhuhu. Ya, haitsu kana wajhuhu, mengikut daripada arah kendaraan tersebut. Ketika kendaraannya menghadap ke utara, ya selatan menghadap ke utara. Ketika selatan, ya selatan. Jadi tidak pasti ke kiblat. Yumi'u bi ra'sihi, mengisyaratkan dengan kepalanya. Artinya tidak sambil berdiri karena di atas kendaraan. Cuman mengisyaratkan dengan kepalanya. Para ulama mengatakan yang namanya isyarah ketika sholat sambil duduk adalah ketika rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan Ibnu Umar pun mengerjakannya. Mengerjakan hal tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh para riwayat hadis yang banyak. Di antara adalah Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Karena satu riwayat mengatakan kana yutiru ala ba'irihi, bahwasanya Rasulullah itu sholat witir di atas kendaraannya. Sholat witir di atas kendaraannya. Dalam riwayat Muslim berbeda lagi. Ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ya, selain beliau ini tidak sholat di atasnya sholat yang al-maktubah. Sholat maktubah dengan sholat fardu yang lima waktu. Kalau dalam melihat Bukhari illal faraidh, kecuali sholat-sholat fardu, maknanya semuanya sama. Baik. Jadi menghadap kiblat, ya, ini merupakan syarat daripada syarat-syarat sahnya, salah satu syarat sahnya sholat pada asalnya. Ya, berbeda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu apa? Satu kewajiban yang apabila ditinggalkannya tidak sah, tapi di luar kaifiatnya atau di luar ibadah tersebut. Kalau wajib adalah suatu kewajiban yang berada di apa, rukun adalah suatu apabila ditinggalkan tidak sah ibadahnya yang berada di dalam ibadah tersebut. Berarti itu makna turun. Tapi pengecualian ini pada hukum asalnya antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu pada asalnya hukumnya sama, ya, dalam tata caranya. Tapi di sini ada pengecualian, atau tahsis kekhususan untuk sholat fardu, untuk sholat nafilah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar ini. Menyatakan bahwasanya untuk sholat nafilah ketika dilakukan di atas kendaraan, ya, di atas kendaraan, maka tidak mengapa dia tidak menghadap kiblat. Ya. Tidak menghadap kiblat. Dan ini hikmah seperti ini adalah termasuk samahatu fiddin, artinya kemudahan dalam agama. kemudahan dalam agama. Memang agama ini sangat rahmah, ya, memandang bahwasanya sholat nafilah adalah termasuk sholat yang sangat sering dilakukan oleh kaum muslimin. Sering dilakukan oleh kaum muslimin, dan seandainya harus dilakukan menghadap kiblat ketika dalam kendaraan, maka ini akan menyulitkan dan menjadi masyaqqah, kesulitan. Lihat, ya, kerahmatan agama ini. Kita lihat juga bagaimana kronologi ketika terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 tahun selama di Mekah, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi pembaharu nabi sebelumnya atau agama sebelumnya, maka ketika Rasulullah di Mekah, salatnya adalah menghadap ke Mekah, cuma mengarah ke Syam, ya, berada di selatan menghadap ke utara. Jadi menggabungkan antara arah kiblat, dua kiblat, Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Itu ketika masih di mana? Di Mekah Mukarramah. Ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di Madinah itu banyak orang Yahudi dan masih banyak orang mengagungkan Baitul Maqdis, ya, masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih disyariatkan waktu itu salat itu menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis selama berapa bulan? Selama 16 bulan. Selama 16 bulan saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang kiblat, ya, dalam surat Al-Baqarah. Pada suatu ketika ada di daerah Quba. Quba itu dekat dekat-dekat dari Mekah, daerah Quba, di Masjid Quba. Para sahabat sedang sholat subuh. Para sahabat sedang sholat subuh. Timunnya didatang seorang penyeru yang menyerukan qad nazalat Quran. Telah diturunkan Al-Quran dan arah kiblat telah dirubah menjadi ke Ka'bah. Telah dirubah menjadi ke Ka'bah, dan mulai saat itu para sahabat yang sedang sholat langsung memutar sholatnya menuju ke Ka'bah. Ya, dari sholat subuh ada yang menyeru bahwasanya sekarang arah kiblat sudah dirubah oleh syariat, oleh Al-Quran menuju ke Ka'bah, maka semuanya menghadap ke Ka'bah. Karena para ulama menyimpulkan dari kejadian ini bahwasanya Rasulullah sallallahu agama ini yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agama yang rahmah. Ketika mereka masih di kompleks orang Yahudi di Madinah dan banyak orang Yahudi dan mereka banyak mengagungkan Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Dan ini syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana Baitul Maqdis itu adalah memang mempunyai keutamaan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Ka'bah waktu itu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini adalah peribadahan kaum muslimin agama Islam sebagai penutup agama sebelumnya, yaitu menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Baik. Salat yang sampai sekarang kaum muslimin itu menghadap ke Ka'bah dan merupakan satu kewajiban-kewajiban sholat, yang dikecualikan di sini adalah sholat nafilah. Sholat nafilah. Yang mana pada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sholat apa? Sholat witir. Yang dengan ini para ulama menyimpulkan bahwasanya sholat witir itu adalah merupakan sunnah muakkadah. Bahkan salah satu pendapat imam, kalau tidak salah yang Malik, mengatakan bahwa sholat witir itu wajib. Tapi yang sunnah adalah, yang sahnya adalah sunnah muakkadah. Melihat apa? Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kendaraan pun tidak meninggalkan sholat witir. Ya, sholat witir. Nah, sholat witir itu adalah bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya, yang penting ganjil ya. Dan hukum ini ya, hukum ini wajib bagi seorang yang sholat dalam keadaan tidak ada uzur. Tidak ada uzur, artinya tidak ada masyaqah di sana. Adapun ketika sholat fardu ya, adapun ketika sholat fardu, maka para ulama mengatakan bahwasanya diusahakan ya, walaupun ini dalam perjalanan ya, dalam perjalanan pun harus ada pertimbangan. Bukan seenaknya dia menganggap safar tapi tidak memperhatikan kiblat. Tapi tetap diutamakan yang pertama ketika dia takbiratul ihram pada salat fardu yang darurat misalnya. Darurat dalam artian di sini tidak mungkin untuk turun dan tidak melakukan salat fardu. Karena pada asalnya salat fardu itu harus di masjid atau di lantai, tidak di kendaraan. Ataupun yang mampu untuk turun dari kendaraan maka dia harus turun. Yang berbeda dengan salat sunnah. Berbeda dengan salat sunnah. Ya seperti dalam kereta misalnya, itu kan masyaqah biasanya. Gak mungkin kita lompat dan turun. Tapi kalau memang itu memang mampu turun ya, untuk salat fardu maka dia harus turun. Dia berusaha untuk menghadap ke kiblat, untuk menghadap ke kiblat. Itu harus dibedakan antara salat fardu dengan salat sunnah tadi dalam masalah menghadap ke kiblat. Karena para ulama mengatakan seandainya disamakan seperti salat fardu maka yafutuhu al-kiblah, akan semuanya meremehkan kiblah, meremehkan arah kiblah. Dalam hadis yang pertama ini Abdullah bin Umar pun melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunnah ya, salat sunnah boleh tidak menghadap ke kiblat ketika dalam kendaraan. Ketika dalam di atas kendaraan. Adapun di tempat-tempat yang seperti biasa, maka terkena hukum dia adalah rukun apa wajib syarat daripada syarat-syaratnya sholat. Syarat-syaratnya sholat. Berkaitan dengan menghadap kiblat, ya. Ya, para ulama menyimpulkan dalam hadis yang kedua, yaitu ceritanya ketika kejadian pertama diwajibkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat fatnarataqulluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Ini adalah perintah pertama. Fawalli wajhaka shatral masjidil haram ya. Dalam hadis yang kedua ini menerangkan kejadian tadi ketika di Quba. Ketika di Quba itu asbabun nuzul ataupun ketika diturunkan ayat tadi, maka para sahabat kelihatan di sini ketaatan mereka kepada syariat, ketaatan mereka kepada syariat. Ketika dalam sholat pun ada orang, satu orang yang menyeru ya, satu orang menyeru, "Hai para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah apa diturunkan Al-Qur'an dan kiblat menghadap ke Ka'bah." Mereka yang di Madinah langsung putar arah 180 derajat. Ya. Putar arah. Langsung ke arah kiblat. Ini menunjukkan ketaatan para sahabat sami'na wa ta'ana ketika dalam salat pun. Terus yang kedua, ini dalam masalah ilmu hadis. Ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Ini adalah hadis, salah satu hadis yang menjadi hujah diterimanya khabar ahad. Khabar ahad itu apa? Ya, karena khabar dalam ilmu hadis itu terbagi dua. Ada khabar mutawatir, ada khabar ahad. Ya, ini sedikit kalau masalah. Kalau khabar mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak yang tidak mungkin berdusta. Itu khabar dalam hadis itu pun ada, tidak mungkin berdusta, dan khabarnya itu disampaikan dengan panca indera atau diterima dan disampaikan dengan panca indera. itu khabar mutawatir dalam ilmu hadis, dalam ilmu pengkhabaran. Makanya khabar mutawatir ini tidak mungkin bisa ada yang dhaif atau dusta. Ya, makanya sekarang aneh kalau jurusan hadis di UIN dosennya sendiri mengatakan masih hadis mutawatir itu masih diperiksa lagi. Kalau masih diperiksa lagi ngapain ada syarat mutawatir, ya kan? Karena salah satunya apa? Salah satunya adalah tidak mungkin berkumpul untuk berdusta. Seperti Al-Qur'an, khabar-khabar mutawatir, hadis man kataba 'alayya muta'ammidan falyatawawwa' maka tahu minan nar. Ini khabarnya mutawatir, hadis sahih. Tidak mungkin untuk berdusta dan tidak mungkin ada pertanyaan lagi. Ini tipe khabar yang pertama. Kalau yang kedua adalah khabar ahad. Khabar ahad adalah apa? Khabar yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi belum mencapai mutawatir. Kalau mutawatir kan orang banyak tadi. Para ulama menyimpulkan di antara mereka adalah minimal orangnya 10 yang mengabarkan dari jamaah ke jamaah, gitu ya. Ya, itu khabar mutawatir. Enak khabar ahad 3 atau lebih tapi belum sampai derajat mutawatir. 3 lebih tapi kemungkinan masih ada dusta di sana. Ini khabar ahad. Ahad dibagi 3, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Nah, kalau yang aziz, yang masyhur 3 lebih. Kalau yang aziz diriwayatkan oleh 2 orang, kalau yang gharib 1 orang. Itu sedikit membahas tentang masalah hadis. Ya, jadi kadang mereka mengatakan khabar ahad lalu diriwayat 1 orang. Padahal enggak, ahad ada dibagi 3 lagi. Nah, dan khabar ahad inda ahlus sunnah wal jamaah itu adalah menjadi hujjah. Yang penting khabarnya sahih. Yang penting khabarnya sahih. Khabar ahad inda ahlus sunnah adalah hujjah, yang penting khabarnya sahih. Walaupun khabar ahad menjadi apa, satu keyakinan akidah juga. Hujjah dalam akidah, hujjah dalam hukum, maupun hujjah dalam fikih. Ini khabar ahad. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, yaitu seperti orang-orang aqlaniyun, ya, orang-orang yang mereka mengatakan khabar ahad tidak boleh dijadikan untuk masalah akidah, tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Ini kesalahan besar. Mereka, alasan mereka apa? Khabar ahad yuhtamalu dhaif. Khabar ahad kemungkinan besarnya adalah dhaif. Ini salah. Ya. Memang hadis gharib itu banyak yang dhaif, tapi tidak semua hadis dhaif itu gharib. Al-Sunnah mengatakan khabar ahad menjadi hujjah. Dalilnya adalah hadis ini di antaranya. Ketika ada sahabat menghabarkan teman-temannya yang sedang salat di Quba, sahabat itu tidak meneliti dulu kepada yang menghabar siapa ente. Enggak, langsung dia balik arah ke kiblat. Karena yang menghabarkan sahabat, kullu sahabat adul, para sahabat semuanya adalah adil. Mereka langsung menerima khabarnya sahabat, tidak mikir dulu, tidak milah-milah dulu. Sebagaimana orang sekarang yang mereka mengingkari masalah akidah dalam khabar ahad. Ini khabarnya apa? Ahad atau bukan? Tidak diterima. Ini kesalahan. Ya, khabar ahad, walaupun itu ahad, yang penting itu sahih, maka itu menjadi hujjah sebagaimana apa yang diucapkan oleh sahabat di sini. Ya, ya lucunya ya, orang-orang yang punya prinsip akidahnya bahwa khabar ahad itu tidak bisa dijadikan hujjah, itu mereka saya pernah dialog dengan teman-teman yang suka berpikiran kesana seperti ini. Mereka mengatakan khabar ahad tidak boleh menjadi hujjah dalam akidah. Biasanya dalam akidah tidak boleh. Tapi kalau dalam hukum fikih boleh. Kenapa harus dibedakan? Ya, setelah saya tanya, azab kubur itu masalah akidah atau masalah fikih? Mereka mengatakan masalah akidah. Masalah akidah. Saya sampaikan kepada mereka bahwasanya hadis tentang adab kubur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, lewat di antara dua kubur, ya. Fa may yu'adzibani illa min kabirin, dan tidaklah mereka di azab daripada dosa besar. Yang satunya karena apa? yang satunya karena namimah, yang satunya layas satiru anil baul, tidak nutup baul. Ini khabarnya ahad. Nah, terus yang kedua juga, ketika kita dalam tasyahud, yaitu apa? Doa tasyahud yang akhir gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat. Ini adalah khabarnya ahad. Jadi mereka mengingkari khabar ahad dalam akidah. Ketika ditanya, kamu ketika tasyahud akhir berdoa seperti itu apa enggak? Ya berdoa. Loh, ini hadisnya ahad. Nah, ketika mereka diterapkan ini adalah hukum tata cara sholat, mereka terima. Tapi qadarullah tata cara sholatnya ini adalah berlindung dari adab kubur. Jadi mereka berdoa berlindung dari suatu adab yang tidak mereka yakin. Ketika mereka ditanyakan adab kubur, akidah, akidah, ada enggak? Mereka tidak menerima. Enggak ada adab kubur. Kenapa? Khabarnya ahad. Oke, kalau khabarnya ahad, ini ada doa tentang adab kubur kita sholat. Kamu amalkan enggak? Amalkan. Berarti kamu berdoa dari sesuatu yang apa? Berdoa daripada sesuatu yang tidak kamu yakini. Dia berdoa dengan adab kubur, tapi tidak meyakini adab kubur. Ini salah satu kelemahan cara berhujahnya mereka, orang yang mengingkari adab kubur. Jadi ada di antara kaum muslimin yang mereka, ya firqa-firqa yang menyatakan seperti itu, mereka tidak menyatakan adanya adab kubur, adanya siksa kubur. Padahal siksa kubur adalah hak, dan mereka meyakini apa, berhujjah dengan hadis-hadis tentang siksa kubur itu hadisnya ahad, hadisnya ahad. Adapun menurut ahli sunnah wal jamaah, hadis ahad adalah diterima menjadi hujjah baik akidah maupun muamalah maupun hukum, yang penting hadisnya sahih, yang penting hadisnya sahih. Ini kita sedikit melebar ke masalah ilmu hadis karena ini sangat penting, karena banyak orang yang keliru manhajnya maupun akidahnya ketika mereka menyikapi masalah kesalahan dalam ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalahul hadis. Baik, yang selanjutnya al-masail. Ya. Masail, masalah-masalah tentang menghadap kiblat. Salat menghadap kiblat mempunyai kekhususan hukumnya daripada salat yang lain atau dari hukum salat-salat yang lain. Di antaranya ketika orang tersebut mengalami satu tempat yang mana dia tidak tahu arah kiblat. Ya, sudah datang waktu sholatnya, misalnya sholat maghrib, waktunya sedikit, belum sempat mencari tahu di mana, mungkin di tengah hutan, dan bagaimana caranya dia sholat. Maka di sini caranya sholat adalah menurut ijtihad masing-masing ataupun yang melalui keyakinan masing-masing. Ya, sebagaimana ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pada hadisnya yang terakhir kalau tidak salah itu ada bukan di hadis yang lain, ini dalam kitab belum marom, dalam kitab belum marom sudah tercantum. Apabila tidak mendapatkan kiblat, bahwasanya hadisnya adalah kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami ini adalah hadis Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah, kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama nabi sallallahu alaihi wasallam fi mudlimatil lail, pada suatu kegelapan malam. Ya, dan pada saat itu dinyatakan bahwasanya semuanya itu al-kiblah tidak ada yang tahu kiblah, arah kiblah kemana. Fanusalli hasaman wajib, maka kami sholat sesuai dengan arah yang menjadi keyakinan kami. Falam atau latsan ketika matahari terbit. Kaidan ida al-kiblah lain sekadar hukum makalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ketika matahari terbit, maka mereka tahu arah kiblat. Ya, ternyata sholat kita malam kita itu tadi malam tidak menghadap ke mana? Ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat. Maka kejadian ini tidak diulangi sholatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kekhususan daripada syarat sholat ini. Kalau dia dalam keadaan lupa ataupun tidak sadar dan dia tidak tahu arah kiblat, maka dia sholat. Setelah dia mengetahui arah kiblat, maka tidak usah mengulang sholatnya. Jadi dalam masalah ini ada dua hal yang disimpulkan, bahwasanya ketika dia tidak tahu arah kiblat, maka hasba ijtihad ini, dia sesuai dengan ijtihad dia, keyakinan dia. Boleh setiap orang untuk berijtihad atau menyimpulkan arah kiblat dengan sesuai keyakinannya dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Terus yang kedua, bahwasanya apabila terjadi kesalahan, maka tidak perlu untuk mengulanginya kembali, karena kejadian dari Samir bin Rabi'ah ini pun tidak diulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sholat menghadap kiblat. Yang jelas nanti ada babnya sendiri. Kita sholat harus menghadap ke sutroh, ya, sutroh. Ya, karena arah kiblat tidak boleh seorang itu lewat di depan orang sholat. Yang sholat ada babnya sendiri. Ya, makanya seorang sholat itu harus bisa mengambil sutroh, ya. Karena sebagaimana hadis Bilal yang kemarin dalam bab adzan, wa ta'a Bilal, maka Bilal menancapkan apa? Tombak, dan Rasulullah sholat di atasnya. Karena kalau kita tahu daripada bahaya orang yang melewat di depan sholat, ya, apabila dia tidak sutroh, maka Rasulullah mengatakan apa? Lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu tahu apa itu bahayanya orang yang lewat di depan sholat, layakifu arba'ina yawman, niscaya dia itu diam, ya, diam 40 hari itu lebih baik daripada orang yang lewat di depan sholat. Orang yang lewat di depan sholat itu orang yang melewati di dalam apa namanya sutra adalah pembatas yang harus kita ambil. Makanya apa saja yang harus kita ambil itu bisa dengan tas atau kita mendekat ke apa namanya ke tembok dan lain sebagainya, yang mana ini adalah untuk menghindari bahayanya orang yang lewat di depan sholat. Bahkan ada beberapa hal ketika lewat di depan sholat itu bisa membatalkan sholat, ya, bisa membatalkan sholat, seperti khimar, anjing yang hitam, dan wanita, ya. Dan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'id dan bin Sa'id, bahwasanya Rasulullah mengatakan faidza lam yakun baina yadayhi mithlu akhir rahil fa innahu yaqumu sholat al khimar wal mar'ah wal qalb aswad. Apabila kamu sholat tidak ada penghalang, ya, penghalang sutra, maka itu akan membatalkan sholat orang yang lewat ataupun sesuatu yang lewat dari apa? Tiga hal: al-himar, wal-mar'ah, wal-qalb. Ya, himar itu keledai, dan mar'ah dan anjing yang hitam. Para sahabat menanyakan, "Fama ba'du an kalbil aswad?" Kenapa harus anjing yang hitam? Enggak anjing yang lain? Dan apa jawabnya? Al kalbul aswad syaitan. Karena anjing yang hitam adalah syaitan, katanya. Jadi ini pentingnya ketika kita sudah menghadap kiblat, kita pun disyariatkan untuk mencari sutra atau pembatas sholat, agar kita tidak terkena apa namanya bahaya, baik pembatal sholat, adapun lewatnya di luar sutra, maka itu tidak membatalkan, ataupun bahayanya daripada orang-orang yang lewat di depan sholat, yaitu apa namanya, lebih baik untuk dia diam selama 40 hari. Diam selama 40 hari. Nah, itu mungkin beberapa hal yang disampaikan masalah kiblah, ya, menghadap kiblah. Nanti insya Allah pada masalah kiblah itu pun ada adab-adabnya, ya. Karena kiblah ini adalah suatu menghadap ataupun arah peribadahan kita yang semuanya adalah dalam hal positif, ya, dalam hal positif. Sebagaimana apa yang telah kita bahas, ketika kita buang hajat pun tidak boleh menghadap kiblat wala idza qadaitum al hajata fala tastaqbilul kiblah fasyarriqu aw qaribuha. Jika kalian mendatangkan hajat, ya dulu kita bahas tidak boleh menghadap kiblat, maka hendaknya menghadap utara maupun ke menghadap syarikuha ke barat atau ke timur, karena waktu itu untuk menghindari arah kiblat. Jadi itulah pembahasan masalah kiblat. Masalahnya pun banyak, ya. Makanya dilarang oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seorang itu tidak menghadap kiblat ketika sholat. Bagaimana sabda beliau, "Idza qadaitum sholata fastaqbilul asbihul wudhu'a fastaqbilul al-qiblah." Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pembahasan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang as-shufuf, iqamatis shufuf. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Kita baru sahur sekarang, iya. Sampai sekarang Jakarta, setengah 6 gitu. Karena untuk mengantisipasi supaya bisa sholat asar, saya jalan sholat wajib alhamdulillah. Tetap di kereta. Terus dia sampai Jakarta tak kesana, adanya 6 kurang ya. Itu kita pulang lagi ya sholatnya. Untuk sholat berangkatnya jam berapa? Dari pagi. Selama di kereta itu kan sampai jam 6. Setengah 6. Jadi hukum sholat sahar yang disunahkan adalah jamak qasar, ya. Jamak qasar. Yang namanya jamak artinya apa? Digabung. Kalau yang qasar namanya diringkas. Hukum jamak itu berlaku untuk sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Itu jamak. Ya. Adapun hukum qasar maka berlaku hanya empat rakaat. Adapun seperti kasus yang ada setelah sholat duhur di kereta, dan ini adalah dururat, ya, karena tidak mungkin bisa turun maka dibolehkan, dan hendaknya dia itu sunnahnya adalah sholat jamak dan qasar. Ketika sudah sampai waktu asar yang belum selesai, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya karena sudah cukup dengan satu kali sholat ketika di duhur atau di waktu asar. Dan jamak ini boleh jamak takdim ataupun jamak takhir, kedua-duanya boleh. Ketika jamak takdim dia sholat duhur dengan sholat asar ketika di waktu duhur. Ketika jamak takhir dia sholat di kereta di waktu akhir, sholat yang terakhir itu sholat asar. Akan tetapi apabila dimungkinkan di jamak takhir itu masih ada waktu, gitu ya, tidak dikhawatirkan masih ada waktu sholat asar, maka yang utama adalah dia tetap harus turun dan sholat asar dan duhur dengan jamak qasar, yaitu jamak takhir. Ya, kalau nanti dimungkinkan, oh saya sampai sana masih ada waktu sholat asar, lebih utama dia turun dan sholat sesuai dengan syar'i, karena ini adalah sholat maktubah dan tetap di sana kena hukum sholat maktubah dengan sesuai syarat dan rukunnya, yaitu menghadap kiblat. Karena ini bisa terhindar daripada darurat. Kalau dia harus darurat, kecuali darurat itu adalah lewat sampai maghrib misalnya, itu darurat. Tapi kalau nyampe nya masih dalam waktu asar dan belum maghrib, ya belum waktu maghrib, maka itu hendaknya dia turun untuk melakukan sholat duhur dan sholat asar di jam takhir. Ya, di jamak terakhir. Karena sebagaimana yang kita pelajari tadi, bahwasanya sholat di atas kendaraan dibolehkan, ya walaupun dalam keadaan tidak darurat, adalah sholat nafilah. Namun sholat fardu maka hendaknya dia lebih baik turun. Itu kalau diyakini kalau sampai sana masih ada waktu. Adapun kalau sudah lewat, walau ta'ala alam ini walaupun sebagian ulama pun ada yang mutasyadidin, tidak dibenarkan kalau dia mampu, ya, mampu untuk sholat di bawah yang namanya sholat fardu, ya, tidak dibenarkan dia sholat di kereta. Ba'dul musyadd, orang yang agak apa namanya tegas dalam masalah ini, ulama yang agak tegas dalam masalah ini, kalau dia memang dalam salah satu stasiun dia bisa turun sholat fardu, sholat dulu turun. Kalau masih punya waktu, lanjutkan dengan bis. Lanjutkan dengan bis. Ini ba'dul musyadd walam. Kalau alam yang sahih adalah tetap diutamakan dia harus sholat di bawah, tapi kalau turun, kalau tangan boleh sholat dia di kereta. Dan jangan keliru pula, yang namanya sholat di kereta itu yang kedua, ya, jangan keliru pula. Kalau yang namanya sholat itu adalah apa? Pertama adalah harus berdiri. Kalau dia tidak mampu maka duduk. Kalau tidak mampu maka harus berbaring, dengan berbaring. Kalau tidak mampu berbaring dengan isyarat. Nah ini tertib ini jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Kalau di kereta kita masih bisa berdiri, maka yang berarti utama yang pertama adalah untuk dengan berdiri sesuai dengan aturan syariat. Loh, bisa berdiri saya tapi nggak bisa ruku. Ya ruku semampunya. Yang penting utama pertama apa? Berdiri. Dan semampu mungkin untuk bisa menghadapi kiblat itu pun kalau dalam keadaan darurat. Kalau masalah ruku dan sujudnya nggak bisa, saya nggak ada posisi di kereta, nggak ada musolanya, saya. Ya, ya emang rukuk semampunya. Kalau nggak bisa ini sujud, ya sujud semulai isyarat, karena ini kembali dari masalah dorol. Tidak bisa makan sholatnya Rasulullah sambil kalau di mungkin ya tidak bisa berdiri mungkin, ya itu boleh kita duduk. Misalnya berdiri jatuh misalnya di atas unta itu kan susah berdiri, ya. Bisa jadi, ya. Atau di mobil kan nggak bisa berdiri juga. Kalau di mobil nggak ada itu karena bisa ngerem supirnya berhenti dulu. Tapi kereta nggak mungkin. Makanya jangan keliru. Wah, duduk saya. Padahal masih bisa berdiri. Ya, kalau mau berdiri. Cari lokasi berdiri yang bisa berdiri. Oh, banyak orang saya malu. Ya. Kalau subuh ya, kalau subuh kan kata-kata sampai dulu. Jadi dari luar kota, kan dia di setengah 6. Setengah 6. Kan dulu. Kalau iya. Nah itu harus turun atau gimana, Ustaz? Ya, kalau sholat subuh, ya kalau di bis, ya, saya katakan kalau di bis lebih baik kita berdoa, ajak supirnya turun sholat, ya. Ajak supirnya turun sholat. Ya, kalau di kereta, Allah Ta'ala ini adalah saya mengkategorikan darurat, karena tidak mungkin kita untuk menghentikan kereta, apalagi waktu subuh yang sangat sempit. Ya, belum tentu bisa berhenti di stasiun. Belum tentu bisa turun di stasiun. Ya walau ta'ala, maka yang sholat subuh, kalau memang dimungkinkan itu lewat, sampai sini lewat waktu subuh, maka sholat ya tetap kita menunggu, sholat ala waktiha. Inna sholatakan ta'ala mu'minah, kita akan mau kuta, sesuai dengan waktunya. Ya waktunya, ya sholat di kereta ala kadang, bismillah. Ya, tapi walaupun yang tetap kita berikan yang afdol adalah tetap sholat fardu adalah di mana? Di bawah, di masjid. Walaupun tidak harus, tidak terkena hukum wajib sholat jamaah, karena maksudnya jamaah di masjid jami, karena apa? Termasuk uzur daripada sholat pada waktu tepat itu adalah sholat apa ketika dalam syafar. Jadi syafar nggak harus tidak terkena waktu lihat awal waktu, bisa diakhirkan tidak mengapa ketika dalam syafar. Walau ta'ala. Baik, ini monggo. Ya, bersama dengan yang tadi, misalkan sholat subuh seperti itu, menempuh safar yang cukup jauh dengan perjalanannya dimulai sebelum subuh dengan kendaraan bis, kemudian setelah itu belum sampai subuh sudah bisa mulai dengan pesawat dan tidak mungkin dia untuk turun dari kendaraan, maka dia terpaksanya harus sholat subuhnya di kendaraan. Nah, semacam itu, misalkan dia bersafar tidak hanya bersendirian, apakah boleh ketika dia misalnya salah satunya sambil duduk di pesawat seperti itu, karena dia berdua atau bertiga, masih bolehkah dia untuk berjamaah ketika itu? Walau ta'ala. Kalau sholat jamaah, derajat sholat jamaah dan pahala sholat jamaah itu tidak dinafikan untuk dalam kondisi apapun. Maka ketika dia bisa masih di situ mampu untuk berjamaah, maka boleh saja berjamaah. Walaupun untuk sholat fardu itu kita tidak kena kewajiban untuk berjamaah. tidak boleh kita dengan sendiri-sendiri, atau ketika dalam perjalanan kita melihat ada turut bahaya pencurian dan lain sebagainya, maka tidak mengapa untuk sholat sendiri-sendiri. Adapun boleh nggak sholat jamaah, boleh saja kalau memang itu bisa dilakukan, boleh lakukan itu boleh saja. Ya, seperti mungkin ada kemungkinan bisa sholat jamaah seperti di kapal misalnya, cuma sholat jamaah asar, ya, cuma sholat jamaah asar. Loh, nggak bisa apa namanya berdiri Ustaz, cuma duduk aja kondisinya darurat sekali. Nah, kalau memang itu bisa berjamaah nggak apa-apa, bisa berjamaah nggak apa-apa. Ya. Tapi bukan merupakan satu kewajiban yang harus, tidak seperti wajibnya sholat jamaah ketika di bukan di luar safar. Boleh saja kalau nggak bisa. Allah Ta'ala. Cukup insya Allah ya. Ada yang lain mungkin? Ya insya Allah nanti sambil kita teruskan. Nanti kita di sabtu depan akan bahas masalah setelah ini, yaitu masalah tadi subuh ya. Jadi masalah sebelum kita masuk ke kaifiat sholat, sini dianjurkan ataupun diawali dengan kaifiat-kaifiat secara umum dalam sholat jamaah. Ada bab subuh, ada bab kiblah, dan ada afdhuliyati sholat jamaah yang kemarin. Bab adzan, bab iqamah, semuanya berkaitan dengan jamaah. Nanti karena kita secara dengan jamaah selesai, babnya baru masuk kaifiat sholat atau cara masuk tata cara sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah dalam membahas kitab ini, dan dimudahkan untuk terus mengikuti thalabul ilmi yang sedang kita tempuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.